الحمد لله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saya agak mengulang untuk yang minggu kemarin mengenai huruf sin, karena saya merasa kok minggu kemarin tuh cara saya nerangkan loncat-loncat mungkin. Terus dalam seminggu ini saya sudah nyusun PowerPoint agar sama videonya. Kenapa kita membahas huruf sin? Agar kita paham benar apa yang dimaksud dengan makna salam dan Islam. Di sini huruf yang paling berpengaruh adalah huruf sin. Simbol dari huruf sin adalah radiasi. Secara spesifik sebenarnya ilmu pengetahuan menamakan itu electron excitation. Yaitu kondisi di mana atom dan elektron di dalam inti atom menyerap energi dari luar. Lalu dia dengan menyerap energi, dia akhirnya terlempar ke orbit yang lebih jauh. Menjauh dari inti. Nah, yang menarik adalah penamaan dari electron excitation sendiri. Kenapa kok dinamakan excitation? Excited. Ternyata kata makna exciting atau excited itu adalah menggairahkan, membuat semangat, sangat bergairah, sangat bersemangat. Kenapa ini kok dipakai di dalam ilmu pengetahuan yang membahas masalah atom dan elektron? Ini Allah yang turun tangan, sehingga kita nanti bisa membayangkan bahwa seseorang yang mendapat energi, mendapat rezeki, dia akan bersemangat, dia akan sangat bergairah. Jadi kita nggak bisa nyalakan kalau di dunia ini orang akan bergairah dan bersemangat sekali dalam mengejar harta ya, materi dalam arti energi. Tetapi kita juga dalam Islam, kalau kita balik ke sunatullah, ciptaan Allah yang lainnya yaitu elektron, kita sudah dikasih contoh bahwa arti sin adalah radiasi, bahwa elektron agar dia tidak terlepas dari inti, setiap dia menerima energi, dia harus mengeluarkan energi itu balik keluar. Kalau tidak, dia akan semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas, dan dia akan terlepas dari inti. Dan dia menjadi elektron bebas, sehingga akan nggak tahu nanti terserap oleh inti atom yang lain. Dan itu adalah proses electricity ya. Jadi pelepasan satu elektron dengan energi, dia akan berpindah. Dia bisa gabung dengan elektron inti atom yang lain ya, Mas? Ya. Kalau dia lepas, dia bisa gabung dengan yang lain ya? Tetap bisa. Nah, tapi dalam arti sin di sini adalah kita membahas dalam arti satu atom ya. Karena kita diajari tauhid, satu Allah dianggap tidak ada. Jadi kalau lepas dari ini, selesai sudah. Dalam kondisi tidak mendapatkan energi. Waalaikumsalam. Pakai haji. Haji. Oh ya. Iya. Iya ya. Iya. Selamat. Inti atom hanya berupa kolom ya. Hanya seperti kolom resonansi dan elektron titik-titik tersebut hanya diam saja. Tapi tidak mungkin karena di alam segala sesuatunya akan berjalan dan segala sesuatunya akan mendapatkan energi. Ini sebenarnya video dari apa yang ada di buku. Yaitu setiap elektron mendapat energi lalu dia pantulkan lagi terus begitu terus. Menerima, dipantulkan. Karena ini manasin. Dan kata Islam salam adalah ini manasin. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah setiap menerima energi, menerima rezeki, dia akan cukupkan dengan keluarganya, seperlunya. Setelah itu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. untuk kejadian lebih detail. Jadi di situ ada N1, yaitu ground state, di mana elektron posisi awal. Dengan energi. Lintasan elektron. Jadi kenapa ini harus kita pelajari, Pak? Benar. Begitu kita sudah tahu sunatullah bagaimana elektron dan inti atom itu bekerja, suatu ketika mungkin kita dapat ilham atau dapat apa, ilmu dari Allah, sehingga kita bisa eksplor lebih jauh. Ya, ini elektron mendapat HD, energi, dia akan pindah ke N2. Terus dia akan berlaku, jadi dia tidak stabil. Agar dia bisa stabil, dia harus bisa membuang energinya, melepaskan energi untuk balik ke posisi awal. Karena Islam itu terdiri dari kata sin, ternyata apa yang dilakukan elektron ini tidak berbeda dengan apa yang diajarkan secara akidah di Islam. Tapi karena ketakutan dari tiap orang dengan otaknya sendiri, sehingga kadang-kadang kita takut, tidak kebagian energi, dan takut rezeki kita tertukar dengan orang lain, kadang-kadang kita terlalu. Padahal dengan kita semakin banyak memegang energi dan tidak mau sharing dengan orang lain, di sini dia di contoh, dia akan semakin jauh dengan inti, yaitu Allah. Secara sunatullah, biasanya kalau orang lagi bangkrut atau lagi semua energinya hilang, karena dia energinya udah hilang, dia akan kembali mendekati ke inti lagi. Ini sudah sunatullah, seperti yang dicontohkan elektron. Ini ada video yang lebih jelas lagi. Dan lihat seperti ini dimensi, ini dua dimensi, di mana elektron berputar pada intinya, lalu dia akan mendapatkan energi, dia akan menempati, nah ada kilatan tadi berarti itu energi. Dia akan loncat ke level yang lebih jauh kepada inti. Jadi hati-hati kalau kita sekarang mendapatkan tambahan energi. Jangan sampai lupa untuk sharing, untuk membuktikan rasa syukur. Semakin dia dapat energi lagi, belum sempat dia loh, dia akan semakin terlempar lagi semua. Dia buang, dia balik. Dalam arti di sini bukan dibuang ya. Kalau dalam akidah kita diajarkan untuk sedekah, infak, atau apapun di jalan Allah ya. Ini nanti untuk level yang lebih tinggi, ternyata jadi bentuk. Nah ini kita pelajari secara teori kenapa dari kata elektron excited bisa menjadi getaran. Sebelum masuk situ, saya review, berarti dari elektron excited dia mengeluarkan panas, dia mengeluarkan hangat, dia membuat nyaman. Itu berarti orang Islam kita harus selalu membuat nyaman orang lain. Karena radiasi yang kita terima ini hangat. Dan berarti dengan hangat itu ada kehidupan, kita bisa merasakan radiasi matahari, atau malah itu sehat. Jadi kita sebagai orang Islam, yaitu dari kata salam, sin, ditambah huruf alif, berarti paling salam. jadi dalam bersikap ke orang lain, kalau memang kita benar-benar sebagai orang Islam, kita harus selalu membuat nyaman, tidak pernah membuat konflik, membuat tenang. Dan karena elektron excited tadi mengeluarkan cahaya, tapi bukan cahaya yang terang benderang, yaitu semacam glow atau menyala dengan sendirinya. Berarti kita, kalau memang kita orang Islam, kita nggak usah gembar-gembor dengan apa yang kita lakukan. Pelajaran agama yang kita terima itu diterapkan untuk diri sendiri. Tanpa harus kita ngomong pun ke orang lain akan tahu karena diri kita akan menyala. Seperti Quran, yaitu ada bekas tanda-tanda orang pada bekas sujudnya. Jadi wajah atau apa itu menyala sendiri ya. Jadi orang tahu ya bahwa orang ini enak, orang ini enggak emosional. Ketahuan kan kita dari face kita. Orang yang berangasan bagaimana, orang yang teduh bagaimana. Kadang-kadang kita lihat orang seorang ulama yang memang sudah yes, istilahnya mumpuni, kita pengen dekat dengan dia itu dingin, ngomongnya enak. Itu sebenarnya dia udah sin, ya, udah melaksanakan sin ya. Jadi dia nggak pakai ngomong apapun, kita udah bisa lihat dia udah menyala dengan sendirinya. Kalau di Quran, itu akan kelihatan bekas tanda-tanda dari orang-orang yang sujud ya. Dan di situ pun ada sin ya. Kata sujud ada sin. Yang bilang tampaknya melatur ini. Aduh. itu review ya dari yang pertama tadi. Jadi yang kita lihat tadi mengeluarkan cahaya, berbagi, kita menerima, itu kita bisa nalarkan, kita bisa pikirkan bahwa ternyata Al-Qur'an selain membicarakan masalah akidah, di dalamnya full dengan kuantum fisik atau kimia, sama aja larinya ke situ, ilmu pengetahuan alam. Lalu kita loncat, kenapa dari elektron excited di situ ada berubah menjadi getaran? Karena kejadian yang berulang-ulang. Jadi ini inti, ini elektron. Terima energi, keluar. Buang, balik. Energi terus. Kalau ini dibuat gambar dua dimensi, ini yang keluar seperti yang ada di video. Disitulah oscillation terjadi, sebuah getaran ya. Jadi sambil dia bergetar, dia sambil mengeluarkan foton, energi yang dia terima. Terima, buang, terima, buang, terima, buang. Begitu terus. Sehingga dia bergetar, aktif, bergerak terus. Sehingga kita sebagai, kalau ini kita balikkan ke bahasa akidah, kita sebagai orang Islam, kalau kita ingin salam, sejahtera, kita harus aktif. Jangan pernah berhenti untuk ikhtiar, bergerak. Tapi bukan berarti setiap kita bergerak, pasti nanti ada, kita terima uang, tidak. Tapi di situ adalah yang pasti kita harus aktif dulu. Soal menerima energi atau tidak, itu Allah sudah menata. Tidak mungkin tertukar dengan orang lain. Jadi Allah untuk menurunkan rezeki, kita disuruh aktif, itu agar ada alasan Allah untuk melalui jalan-jalan yang kita bisa tempuh. Carilah rezeki. Jadi kita hanya mencari sebenarnya. Rezeki itu sendiri sudah ada. Sudah ditulis, buku sudah kering, langsung masuk sudah ditutup. Jadi enggak mungkin ketukar dengan orang lain. Kalau kita memang sudah menerima segitu, ada aja nanti cara untuk menerima segitu. Kalau kita memang pas prihatin, memang kita waktunya prihatin, jangan berbuat yang neko-neko, terus aktif bergerak, kita lakukan sin dengan orang lain, aktif, baik dengan orang lain, suatu saat pasti roh, itu ada putaran, rezeki itu ada juga kata roh, ada putarannya, di situ kita waktunya sukses, usaha apapun, itu nanti pasti jadi. Jadi kalau pas lagi kekurangan juga jangan mengeluh, pas nanti dapat juga jangan terlalu euforia. Sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain pun, rezeki ini sudah tertata, tapi orang juga, wah ini mergo aku mikir mergo gini. Karena sebenarnya tanpa dia berpikir pun, tapi ini juga kita menyalahi sunatullah ya, kalau rezeki itu sudah juga pasti datang. orang kalau sudah memang rezekinya datang, apa yang dia pegang juga jadi energi. Tapi kalau sudah memang bukan waktunya, apa yang dia pegang jadi perkara. Kenapa kok tanpa ikhtiar? Sekarang kita lihat bayi. Bayi mau lahir ke orang tua yang miskin, orang tua yang kaya, itu dia nggak pakai belajar, nggak pakai berpikir, nggak pakai apa-apa. Tommy Soeharto tahu-tahu lahir di anaknya Pak Harto. Begitu gede bapaknya presiden, mau minta apa, padahal dia nggak bekerja, nggak apa-apa. Itu rezeki. Ada orang yang minta gitu, tahu-tahu dilahirkan di keluarga yang memang kurang mampu. Tapi dengan kita berikhtiar, ada kesempatan dan Allah Maha Adil, sehingga ada alasan Allah untuk menurunkan rezeki itu ke makhluknya. Makanya Rasulullah mengatakan hadis, dengan silaturahim kita panjang umur dan banyak rezeki. Di sini kalau kita ambil sebenarnya ini pelajaran matematika ya, probabilitasnya. Dengan semakin banyak probabilitas, semakin banyak pula kemungkinan kita untuk mendapatkan, membuka pintu rezeki. Jadi rezeki harus dicari. Siapa tahu dengan rezeki ini kita gandeng dengan si A, gandeng dengan si B, gandeng dengan si C, gandeng dengan si D. Dengan kita semakin banyak probabilitas, semakin banyak yang masuk ke kita. Tapi jangan lupa kalau sudah masuk, segera sharing. Agar kita nggak menjauh dari Allah. Jangan nanti diambil semua baru balik ke Allah. Dari sini kita bermakna getaran. Terus aktif bergerak sambil mengeluarkan apa yang kita dapat. Jadi, makanya dari kata Rasul kemarin Mas Hariri ya yang mereview dari kata Rasul di situ ada juga huruf sin. Rasul sendiri tanpa banyak ceramah, Rasul aktif terus, tidak pernah diam kecuali sakit. Dan itu pun kita lakukan sebatas dengan energi kita juga. Jangan memaksakan diri karena Allah sebenarnya tidak ingin kita susah. Tapi kadang-kadang kita ingin memperberat diri sehingga akhirnya susah sendiri. Lakukan yang sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang saja ya. Ini perintahnya Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mengambil urusan yang paling mudah. Jika yang paling mudah ini masih mengandung dosa, ditinggalkan sekalian sama Rasulullah. Jadi sebenarnya hidup ini enak. Kalau kita paham, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, rezeki sudah nggak mungkin tertukar, kita ikhtiar, nanti pasti datang. Kalau kita yakin, dan Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita yakin Allah itu Maha Pengasih Penyayang, bagaimanapun kondisi hidup kita, pasti kita akan dikelilingi oleh rasa kasih sayang. Tapi kalau kita berprasangka bahwa Allah itu jahat, Allah itu kok gini, Allah kok gini, iya kok nek dituruti Allah, lah nek enggak. Nah itu enggak prasangka sebenarnya. Itu benar-benar harus dihilangkan. Bismillah, Allah mesti ini. Bismillah, Allah mesti ini. Siapapun menggoda, iya nek ini, bismillah. Enggak, pokok Allah. Allahumma cukup, Allahumma cukup, Allahumma cukup. Cukup, pasti cukup. Jadi enggak ada kekhawatiran. Dari sini, nanti berbaca sekarang. Terus kalau kita pengen memperdalam lagi, ternyata dari sini itu kita juga mempelajari gelombang. Di sini kita sudah bersinergi dengan huruf ya, karena ya adalah gelombang segala sesuatu. Di sini ada wavelength, ada amplitudo. Inilah yang dipancarkan oleh sin tadi. Segala sesuatu untuk kehidupan. Makanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah untuk semesta. Ini yang video saya cari kemarin. Bagaimana sin itu ada di sekitar kita. Salah, kalau dalam secara akidah dikatakan Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Untuk semuanya. Tanpa Islam, sebenarnya semesta ini tidak akan terjadi. Sebenarnya Islam itu sudah ada dari permulaan. Cuma dipaketkan secara komplit dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya belajar dari permulaan. Tapi paket komplit diberikan melalui Al-Quran. Dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karena secara teknologi sendiri radiasi meliputi segala sesuatu, tidak bisa dirasakan, tidak bisa di tes, nggak ada bau, nggak ada apa, itulah Islam. Tanpa manusia pun sebenarnya alam semesta ini sudah salam, sudah Islam. Mereka sudah sejahtera, sudah ada keseimbangan. Cuma masih dalam bentuk sunatullah yang ayat-ayat hidup ya. Dan ini dibukukan menjadi sebuah akidah yang kita kenal dengan dinul Islam. Jadi Islam itu sebenarnya tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan, kehidupan ini, semuanya kalau untuk mendekat kepada Allah adalah salam, adalah Islam. Adalah untuk keselamatan kita. Cuma memang beberapa yang penting diterangkan oleh Rasulullah, tapi sebenarnya kehidupan total ini adalah Islam itu sendiri. Kita menginjak ke electrowave, electromagnetic wave. Ini pelatih. Helium, oksigen, apa, semua mengeluarkan warna sendiri-sendiri. Pewarnaan terhadap dunia ini. Kenapa daun itu berubah menjadi hijau? Sebenarnya sin itu berinteraksi dengan sat hijau daun. Sehingga sat hijau diserap, lainnya dipantulkan, jadilah dia warna hijau. Jadi dalam Islam, semua tergantung apa yang kita serap dan apa yang kita berikan. Itulah warna diri kita. Dengan radiasi spektrum, akhirnya orang Barat bisa mengambil, mengetahui sumber daya alam melalui satelit tanpa harus coba-coba. Sebenarnya dengan SIM kita tahu, sebenarnya bisa deteksi orang kira-kira orang ini benar-benar ada akal atau enggak, sebenarnya bisa dilihat dari situ. Tapi kalau lebih jauh dari SIM, kita juga sama benar yang tahu nanti. Saya enggak nerangkan itu karena enggak boleh. Sehingga dari galaksi, planet Mars, apakah di situ ada air, ada molekul apa, semua tergantung SIM yang diterima oleh penerimaan ya, alat-alat penerima ya. Ya itu Mas, kalau di gelombang itu kenapa kita bisa merasakan panas dari gelombang panas juga gitu? Kenapa? Kalau kita bisa merasakan panas itu? Karena dipancarkan. Dia elektromagnetik. Dia bisa melalui ruang vakum, ruang hampa. Jadi Islam itu harus bisa diterima dalam kondisi apapun. Karena radiasi berbeda dengan lain. Misalkan dia itu harus melalui kabel, ini harus melalui udara. Radiasi bisa melalui ruang hampa, bisa melalui atmosfer, melalui apapun. Dan kalau dia diberi medan magnet yang sangat kuat, dia akan berbelok sedikit dan balik lurus lagi. Jadi Islam tidak akan bisa diotak-atik, dikacau oleh siapapun, dan dia bisa melalui metode apapun. Ini kalau kita membicarakan masalah akidah. Dan Islam adalah spektrum. Spektrum adalah warna yang dipancarkan oleh tiap-tiap elemen di dalam zat benda apapun. Jadi kalau di situ belerang, dia keluar warna biru. Untuk elemen ini, dia keluar warna merah, di situ ada spektrum. Dan spektrum ini bisa berbagi tergantung dia loncat kepada level berapa. Jadi sebenarnya di Islam itu sendiri pun Rasulullah juga memberi contoh, berikanlah apa yang kamu sukai ke orang lain. Itu sebenarnya apa yang kita sukai, jangan kita memberikan apa yang telah kita udah nggak pakai, iya. Karena itu spektrum kita nanti juga akan nampak. Bayangan yang dilihat orang lain kepada diri kita juga akan nampak bagaimana sebenarnya diri kita. Dan itu nanti sebenarnya Allah nggak susah, dengan kita dihidupkan lagi di akhirat, sebenarnya kenapa tangan kita berbicara, ini nanti berbicara, sebenarnya diri kita nanti yang memancarkan hal semacam itu. Dan Allah punya alat yang super canggih, tanpa kita bisa bohong dengan spektrum keluar. Tiap sel di dalam diri kita, ini atom, Pak. Jadi jangan lupa, tiap atom di dalam diri kita nanti mengeluarkan spektrum. Dan itu merupakan catatan. Jadi apa yang diceritakan oleh Quran itu bukan sesuatu yang mistik dipaksakan. Itu teknologi semua. Apalagi kalau kita nanti belajar masalah hijab, yaitu batu. Ternyata di situ adalah teknologi nano. Mikroprosesor. Untuk prolog, kita tahu bahwa mikroprosesor itu dibuat dari silikon, silikat, pasir. Dicairkan dengan cara yang khusus, diproses dengan ruang bebas debu, lalu disoftkan, yaitu dengan karbon lattice, soft jamaah, jadi dia benar-benar tersusun rapi. Nanti kita kalau membahas masalah jamaah dengan soft itu apa yang dimaksud soft. Bisa dicetak dengan alat sekecil ini, hitam seperti batu, ternyata bisa buat memori sekian giga, dan dia bisa prosesor. Sehingga kita jangan santai, ini teknologi manusia, Pak ya. Hijar, kalau kita perbesar, ternyata di situ juga ada serat-serat seperti teknologi nano, mikroprosesor, ada gambar-gambar. Dan itu semua mencatat siapa yang menulis. Kemana kaki kita melangkah, di situ ada batu, di situ ada pasir, di situ ada atom, di situ ada elektron. Pada saat kita menginjak gelap, spesies nomor sekian, sekian, sekian, sekian, ada. Diinjak orang lain, spesies nomor sekian, sekian, sekian, ada. Spesies nomor sekian, sekian, sekian, ada. Ini nanti dikumpulkan oleh Allah semua laporan. Sebenarnya Allah sudah tahu, tapi sebagai formalitas, semua akan melaporkan. Kamu dulu dari sini, enggak ya Allah, aku baik-baik saja. Batu ngomong, diputarkan lewat LCD mungkin lebih gampang kita. Ada LCD besar, batunya seperti kita USB colokkan, semua nyala. Itu kakinya siapa? Spesies nomor berapa? Apakah itu bukan kamu? Iya ya Allah. Dan itu di mana batu yang kamu injak? Sudah yang nggak ngaruhan sembuh. jadi semua adalah permainan teknologi. Bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang real, tidak ada orang-orang yang berilmu, dan Allah adalah membuat sesuatu semua dengan ilmu. Dan kata alamin semesta juga berasal dari kata ain lamin ditambah yaknun yang berarti jamak. Ain lamim berarti ilmu, ilmi, ulama, ilmuwan. Karena ada yaknun, berarti jamak. Jadi yang namanya alamin adalah ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu. Semuanya ilmu. Cuma apakah kita mampu untuk mencapai ilmu itu semuanya. Sampai akhir zaman, ilmu semakin tinggi. Al-Quran dengan sistem kodean dan kode ini pun akan semakin berkembang dengan pemahaman yang lebih tinggi lagi. Mungkin sekarang sin hanya diketahui sebatas kuantum, mungkin 200 tahun lagi teknologi sudah berkembang lagi. Jadi radiasi itu bisa dipecah menjadi sesuatu yang kita tidak tahu. Lalu sekarang kita teruskan ke masalah oscillation tadi, yaitu getaran. Dalam bahasa Inggris, vibration. Sesuatu penggetar itu bisa negatif, tidak positif, tergantung kita otaknya mau kemana. Dan vibrasi itu getaran. Getaran adalah vibration. Suara. kita compare dari kata sin, kalau sin itu getaran, ini berarti kita bisa masuk ke kata sisan. Di situ ada huruf sin juga. Wah, gak percaya, ini gambarnya pita suara. Dia negatif thinking. Lucu aja. Kita pita suara gitu. Orang aman kan di sini, bukan di dalam. Bukan di dalam itu. Mana kan sini. Pengaruh juga. Dan video ini saya ambil dari instansi-instansi pendidikan resmi, sehingga bukan rekayasa ya, bahwa memang SIN sudah dibuktikan orang lain bahwa SIN itu juga oscillation, electron excited, juga vocal cord. Dan kenapa di dalam bahasa Arab atau Quran pun ini dikatakan lisan, ditujukan kepada sin, getaran nun, data informasi. Jadi sebenarnya lisan kita itu adalah sebuah getaran yang punya nilai dan harus menurut ketentuan. Jadi apa yang kita getarkan ini harus sesuatu yang manfaat dan menurut ketentuan sunatullah. Kalau enggak, mendingan jangan digetarkan. Baik diam. Semacam hadis, kalau tidak bisa berkata yang bagus, mendingan diam. Ini perintahnya Rasulullah. Karena makna lisan adalah situ. Lam ditujukan kepada sesuatu yang bernilai, present, sekarang, enggak usah nunggu besok. Sin adalah getaran, nun, data informasi. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang telah kita pikirkan, dan apa yang telah kita serap dari data tersebut sehingga bisa diinformasikan ke orang lain, itulah lisan. Apa yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak manfaat, ya apa, sebenarnya itu bukan lisan. Apa-apa, tidak tahu sebutannya apa itu. Jadi yang namanya lisan adalah untuk mengatakan sesuatu yang punya nilai, bermanfaat. Dan menurut aturannya, nun, data informasi, ketentuan. Dan di sini, dari lisan, berhubungan dengan pendengaran. Mendengar dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah sami. Ada sin lagi. Di sini ada proses bagaimana seseorang itu mendengar. Untuk menggiring, kalau ada kotoran dijebak. Ada kendang telinga membran. Iku megawi nggak mandek-mandek gitu. Ngomong Pak terus. Gimana yang anu kesongin ya. Jadi dari getaran ke gendang telinga disalurkan ke tulang-tulang tiga itu. Ini tolong diperhatikan semi-circular kanal. Ini nanti hubungannya dengan sami Allah lima namanya. Rumah keong biru. Terus keluar keong, rumah keong, dirok. Dirubah menjadi sin lagi, impuls. Baru masukkan ke otak. Makanya kepala artinya harus. Kok sun? Bender bersinar. Bener bersinar. Transmitted by the auditory. hilang tuh. No, lempot tuh. Ya Allah tuh. Sin lagi. Kenapa Al-Quran menamakan kita mendengar adalah sami? Ada ain di situ. Berarti sesuatu yang tinggi penting. Berarti adalah sesuatu getaran yang bisa kita mengerti. Karena ada juga getaran yang bukan sami. Ini sin dengan min. Gak ada ain. Sesuatu yang bergetar. Sin bergetar, mim sesuatu. Sin mim adalah sesuatu yang bergetar. Gak ada arti. Tapi kita berbicara, di situ ada ain. Sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tanda kutip, apostrof, penting. Jadi sebuah getaran yang bisa dimengerti. Itu sami. Tapi ada juga getaran antara tidak ada diberi dengan hamzah. Sama, langit. Ternyata di situ full getaran. Sekarang orang pakai teropong dengan bukan lagi teropong bintang tapi dengan radio teleskop. Berarti getaran dari dan itu bukan ini tapi dengan akhirnya dengan getaran dari sana dia bisa memetakan bintang-bintang. Getaran juga, sin lagi. Jadi tiap bintang anu getarannya beda-beda berarti, Mas. Hebat ya, Mas. Hebat ya, Mas. Kalau miliaran berarti miliaran getaran nih. Iya bisa dipetakan. Jadi ini letaknya sini nanti ditransfer seperti itu, ditangkap gelombang, diproses lewat prosesor, diproses lagi lewat monitor. Sudah jadi. Jadi enak, tapi di situ kan dibutuhkan teknologi tinggi ya. Di kedokteran apa pakai juga ya ilmu-ilmu oh, iya. Yang dipelajari di kedokteran kan? Kenapa? Iya. Ketahuan kedokteran. Iya. Nah, mungkin juga kayak gini dipelajari untuk USG. Hurufnya atau untuk apa ya? Ini memang dari univers apa universitas kedokteran di Amerika yang untuk ini tadi yang terangkan untuk proses nasal tadi ya. Sini untuk penyembuhan. Bagi getaran penyembuhan yang kiani tadi itu untuk penyembuhan. Terkam di belakang. Itu gendang juga. Gendang juga getaran ya. Begini kan orang hipnotis. Seperti itu getarannya beda. Ini lambungnya kurang. Karena jauh dari tahu. Itulah. Al-Quran adalah tergantung siapa pembacanya. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi yang dikandung di dalam Al-Quran. Kalau kita hanya pengetahuan akidah saja, kita membuka Al-Quran, maka Al-Quran adalah berisi semuanya akidah. Kalau kita isi fisikawan, Quran adalah semua rumus-rumus fisika. Kalau kita juru masak, Quran nanti isinya resep-resep masak kantong. Tergantung bagaimana isi otak kita. Semakin wawasan kita luas, semakin kita rahmatan lil alamin, banyak ilmu dengan membuka Quran. Quran dimulai dengan huruf Qaf, yaitu cermin, reflection. Quran. Dari sudut manapun, karena Quran adalah cermin yang sempurna, dia akan selalu mengeluarkan manfaat. Tapi manfaat yang paling tinggi dari Al-Quran adalah ilmu. Kita boleh ngambil Al-Quran lewat, apa mas? Istilahnya orang? Rapalan mungkin, ada yang diraja. Ada yang buat rupiah, monggo. Karena Quran adalah cermin yang sempurna, dia akan memberikan manfaat. Tapi keutamaan daripada Al-Quran Khauf adalah pemikiran dan ilmu bawah. Dengan kita mempelajari ilmu, kita bisa eksplor. Dan kalau kita menggunakan ilmu kita untuk menerangkan isi Al-Quran, berarti kita sudah mengambil jatah jabatan yang disediakan oleh Rasulullah, yaitu kita sebagai penerus para nabi. Siapapun, siapapun yang menggunakan ilmunya untuk menerangkan isi Al-Quran dan dinul Islam, berarti dia telah meneruskan tugas Rasulullah. Ini Rasulullah sendiri yang bicara. Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti tugasnya Rasulullah adalah masalah akhlak. Dan ulama adalah penerus para nabi. Ilmuwan adalah meneruskan tugasnya nabi. Rasulullah menata akhlak, ilmuwan meneruskan tugasnya nabi. Berarti yang dimaksud di sini ilmuwan adalah ilmuwan yang telah dilandasi oleh akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan materi. Rasulullah hanya meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Hadis. Barang siapa yang berani mengambil tersebut, dia telah mendapatkan warisan bagian yang sangat besar. Tapi ternyata banyak yang tidak tertarik. Sehingga kalau kita mau terjun ke situ, kompetisinya sedikit sekali. Orang-orang lebih tertarik ke elektron excited tadi, bergairah kalau dapat energi. Sebenarnya di sini kita hanya dibaca untuk keseimbangannya. Sampai ada di Quran, itu ada sesuatu redaktur yang aneh. Di depan diomongkan kita suruh beribadah, lalu langsung disikat dengan Allah, diteruskan bahwa kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Bukan kami minta rezeki kepadamu. Itu sebenarnya maksudnya apa? Islam sangat menjunjung sekali masalah ilmu, sehingga ahli ibadah 1000 orang ahli ibadah meninggal Islam itu tidak bersedih sama sekali. Tapi seorang ilmuwan mati satu, Islam akan berduka cita. Itu sebenarnya untuk memancing orang Muslim agar menjadi ilmuwan, semacam zaman kejayaan Islam dulu, full ilmuwan, penemu semuanya dari Islam. Juga masih dipancing lagi. Kalau kita mencari ilmu, riset, kalau kita salah, masih dapat 1 poin dari Allah. Tapi kalau benar langsung dapat poin 2, berarti di situ nggak ada kerugian sama sekali. Ini sebenarnya untuk memancing supaya kita menjadi ilmuwan, bukan menjadi ahli ibadah. Karena ilmuwan itu otomatis dia ahli ibadah. Bagaimana dia bisa dikatakan ilmuwan yang berhak Rasulullah kalau dia tidak beribadah? Syar'i nggak dilakukan. Jadi ilmuwan yang dianggap di sini ada ilmuwan yang telah melakukan. Dipancing lagi, kalau seseorang baru berniat mencari ilmu, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, seluruh makhluk semesta mendoakannya, baru berniat mencari, belum mengamalkan. Tapi orang berangkat nyari rezeki aja, tidak ada feedback apapun. Sebenarnya kenapa itu dipancing ayat tadi? Sesaat kita bisa mencari duniawi, itu pun karena kita hidup di dunia, artinya kita masih injak bumi, kita memerlukan materi untuk hidup. Tapi jangan lupa untuk memperdalam ilmu. Rezeki yang kita tinggalkan di sini pun, kalau itu memang sudah hak kita, pada saat kita mencari ilmu, di sini pun juga kita akan menemukan ladang rezeki. Karena itu memang sudah jatah kita. Jadi nggak usah takut. Kita mau lari ke pendidikan, mau nyari ilmu pun, kalau sudah memang ada jatah rezeki, karena kita aktif. Yang tadinya belok ke sini, ini pun sudah ketemu di sini. Rezeki manusia sekarang jumlahnya 3 miliar. Dan tidak ada satu pun yang tertukar. Semuanya sudah ditulis di lauful mahfuz, jadi nggak usah takut. Dan pancingan untuk ilmu itu sungguh luar biasa. Dan kalau mau ngecek, kata kedua yang terbanyak setelah kata Allah adalah kata ilmu. Kalau nggak percaya, monggo aku lagi buka begitu nemu ilmu, dicari. Kata kedua terbanyak setelah kata Allah. Jadi Islam sangat mengagungkan sekali ilmu pengetahuan. dengan ilmu di kalamnya ditaruh di depan, dikeluarkan, jadilah dia amal. Jadi ilmu itu adalah ain penting, lam sesuatu yang bernilai, lamnya. Kalau sesuatu yang bernilai ini dikeluarkan, maka dia akan terbaca amal. Itulah amal. Jadi kalau ilmu kita aplikasikan, kita keluarkan, itulah sebenarnya kita sudah mengamalkan ilmu. Sesuatu yang bernilai. Dan sesuatu yang bernilai, Islam kata salam, mengandung juga huruf lam. Jadi apapun yang kita getarkan, apapun excitednya tadi, bergairahnya kita, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita dengar, semuanya kalau bisa sesuatu yang bernilai. Ada orang tiba, tutup telinga, karena tidak ada nilainya. Ada orang gini-gini, tutup. Kita juga dipancing omongan orang untuk gini lesan sendiri, jangan diketarkan. Itu Islam. Dengan kalau kita benar-benar melakukan apa yang disunahkan Allah, penyusun huruf salam, sudah dipastikan Allah Maha Adil, kita pasti tidak ada. Karena yang menamakan salam, yang menamakan Islam adalah Allah. Dan Islam salam bermakna seperti ini yang kita lihat tadi. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sunnatullah tersebut, dan apa yang ditunjukkan elektron tadi sama dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, berarti di sini juga ada tanda kutip. Rasulullah sebenarnya juga setelah mengetahui isi Al-Quran adalah seorang ahli kimia, ahli fisika. Ilmu semua masuk ke Rasulullah, tapi karena santunnya Rasulullah, Rasulullah tidak mengeluarkan hal tersebut. Karena pada zaman tersebut teknologi sebenarnya belum keluar. Dan itulah hebatnya Rasulullah bisa menahan diri. Sehingga kalau diterangkan pada zaman tersebut pun tidak ada manfaat. Tapi itu Rasulullah bisa menahan diri. Tapi kalau kita kadang-kadang kita gak ngerti wangi kindang kita omongannya. Sehingga kadang-kadang kita kelepasan ngomong sesuatu yang tidak harus diomongkan di suatu tempat. Kita keluarkan sehingga bukan salam yang terjadi, tetapi malah kebalikan dari sesuatu yang menyejahterakan, sesuatu yang malah menyejahterakan. Jadi untuk jin, khusus untuk getaran, jadi ini dulu, nanti kita proses untuk katalan dengan minyak lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pikirannya sering kalau terus kaca itu masuk posisi mana? Kenapa? Pikirannya dari satu. Dia kenapa kita nggak boleh berandai-andai? Kata anda itu kan enggak salah lau. Lau. Lau. Terus kalau kita hubungan dengan ini tadi, kita berharap sesuatu yang bernilai panjang. Terus orang yang kacau kadang-kadang mengharapkan suatu energi. Atau dia kemasukan sesuatu energi yang dia sendiri tidak tahu. Itu yang harus kita lepaskan. Kita nggak stabil. Gampang. Ada dua cara. Kita lepaskan energi tersebut kalau kita tahu. Kalau enggak, kita mendekat ke Allah. Karena kita mendekat, energi ini tadi pasti lepas. Elektron tadi sebanyak itu. Jenuh, sumpah, apa. Balik mendekati inti. Ambil wudhu, dua rakaat, istighfar, dekatkan dengan Allah. Otomatis energi yang tadinya nguplok, kita enggak tahu. Lepas. Kan ini sudah sunatullah. Siapa yang bisa mendekati Allah, dia pasti melepaskan energi. Disengaja maupun tidak disengaja. Dan itulah maksud kata horor, korban horor. Horor itu dekat, sahabat kami. Bisa juga diartikan korban. Kalau sebenarnya kita mau mendekat, kita harus berkorban. Fasoli li robi kawan har. Maka sholatlah dan berkorbanlah. Har di situ sendiri adalah hak jalur mendekat berbagai hal. Makanya alih tafsir lagi menasihkan itu berkorbanlah. Jadi kalau kita ingin mendekat Allah, pasti ada yang harus kita korbankan. Itu pedus, bukan ya, waktu ya, kita ya, kesenangan kita ya, energi kita harus kita mau mendekat pun mau horib dengan seseorang ada masalahnya. Kalau ini sudah pasti semua kata Mas dan ini kan belum sudah pasti udah pernah horib kan pendekatan kan kelar modal kan waktu itu. Modal perasaan, modal gini. Apabila saya ini ya, rumah tangga ya. Tapi itulah korek. Minimal perusahaan. Itu korek. Korban. Sahabat karib adalah sahabat yang dekat. Di situ ada sepanjang pengorbanan. Kalau kita ingin mendekat dengan Allah, harus ada yang korban. Sebenarnya yang ini dulu ada terputus. Kenapa Rasulullah berdoa, ya Allah, masukkan aku ke golongan orang-orang ini. Sebenarnya miskin di sini dari kata sin, kaf, nun. Sin implementasi, kaf ditujukan kepada suatu sifat keutamaan, nun ketentuan. Jadi kalau kita ngomong keluarga sakinah adalah karena di situ ada takmar butoh, kuasa diri. Jadi keluarga tersebut harus melaksanakan, mengimplementasikan kepada keutamaan suatu ketentuan dan itu harus ditujukan kepada kuasa dirinya. Dan dia bisa juga menata apa yang telah dikuasai. Ini keluarga sakinah. Lebih mudahnya, yaitu keluarga yang melaksanakan isinya Quran dan hadis. Itu keluarga sakinah. Dan dari kata sakinah, dapat tambahan ini, jadilah kata miskin. Seseorang atau sesuatu yang melaksanakan ditujukan kepada ketentuan. Quran maupun hadis itu miskin. Kenapa dikatakan miskin? Karena kalau kita tahu ketentuan Al-Quran dan hadis, segala sesuatu adalah milik Allah. Jadi sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Miskin. Orang nggak punya apa-apa itu miskin. Ya, kemarin kita kaya. Makanya kita kaya. Kemarin tuh ada yang bukan Mas Hakim. Kalau Mas Hakim memang benar-benar fakir. Tapi kalau miskin itu dia punya pesawat, dia punya kapal, dia punya apa? Tetap aja sih. Kan kemarin tuh ada yang bilang semua aturan Allah. Ditanya kapal punya siapa? Punya Allah. Pesawat punya siapa? Punyanya Allah. Lah kan dia apa? Dia apa? Tapi benar, karena itu dia ngomong milik Allah, sewaktu-waktu itu diambil pemiliknya, dia juga senyum-senyum. Ya, gila. Bukan lesannya aja yang bergetar, itu ngomong siapa ngomong Allah. Omah ngomong Allah, begitu dijawab Allah, nunggu angis, karena Allah itu tak es. Iya, apa? Diskusi kemarin siapa ngomongnya. Jadi kamu tuh sebenarnya telanjang, aku yang ngasih baju. Kamu adalah lapar, aku yang ngasih makan. Itu panjang katanya. Siapa Ustaz Imam yang ngomong diskusi itu. Jadi sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Ya memang. Kita bisa karena Allah ya, karena ini Allah semua gitu. Makanya kita miskin. Kita budak sebenarnya, benar-benar budak yang nggak memiliki hak apapun terhadap diri. Tapi sebenarnya permainan Allah kalau kita paham. Kita dipancing ke neraka. Punish and reward. Nek kon gak nurut tak kepung. Nek kon nurut tak kepanganan. Ini apa sebenarnya? Talanan. Hewan ternak. step pertama itu sebenarnya kita kayak anak. Harus dipukul, harus dikasih makan. Hewan ternak juga gitu setelah saya miara. Baru sadar. Pertama liar. Sama yang miara. Power. Lama-lama nurut. Jam sekian, makan. Keluar. Nanti sore balik. Nggak nurut mana, goblok mana. Timbang dikepuk, alung nurut saya. Akhirnya nyari makan. Hewan ini anak. Nah, dipancing. Gak nurut tak hukum, nurut tak kayak surga. Lebih tinggi lagi dipancing. Berdagang dengan Allah. Perdagangan yang gak pengen rugi, itu dia wong sini pelit. Soalan namanya. Wong bisa mikir tapi pelit. Diajak berdagang sama Allah. Tapi dia masih di luar kerajaannya Allah. Ayo, bantu duit. Sama ini, bantu gelam sodako. Pinjami lawan dengan pinjaman yang baik. Gak pernah rugi. Sopo wani dagang dengan Allah. 400-700 kali. Dipancing, Pak. Tidak dagang. Sebenarnya kalau kita paham, kita ini enggak punya apa-apa. Modal pun dari Allah, badan dari Allah. Mau dagang apa sama Allah. Tapi biar senang otaknya orang dagang ini pelit. Biar dapat hitungan. Dagangan. Setelah dia mau berdagang, otomatis transaksi di dalam istananya Allah. Setelah dia lihat istananya Allah, dia akan sort. Kalau nggak salah istana atau apa juga kan depannya urus sok juga apa atau apa barulah dia nanti tertarik dengan situasi di dalam kerajaannya Allah Al Malik Al Mulku dia baru bisa menjadi di dalam min dan lam sesuatu yang berharga mal kan iya mal kan sesuatu yang berharga apa harta kan. Min sesuatu lam tadi berharga kan punya nilai. Jadi dia malahin putusan. Ini udah di dalam. Ditambah lagi jadilah malaikat. Ditujukan kepada keutamaan yang menguasai dia. Ini yang dituju ke sebenarnya dipingin Allah ya di dalam ini. Dan kalau kita bingung cara membayangkan abdi dalam bagi ke Jogja. Lihat abdi dalam. Pak diberi lah sampean. Ada adam di sekolah. Ada adam di kalinya terus. Gak masuk nalar. Tapi anaknya kuliah. Nah ini. Kenapa? Dia udah di dalam. Rezeki udah apa katanya itu jomu. Karena kerajaan punya sawah. Ini darah menyingkan. Ini ganti keluargamu. Kalau rajanya manusia aja kayak gitu. Apalagi kalau kita jadi abdi dalamnya Allah, Pak. Gak mungkin terlantar. Itu jalurkan bisnis lagi sudah jadi di dalam. Akhirnya Rasulullah mengibaratkan seperti budak yang kembali kepada tuannya. Budak sudah nggak punya hak kembali kepada tuannya dengan rasa sukacita. Bukan budak yang melarikan diri. Ini tak oh nggak enak dunia mau muter ngiter. Sebenarnya di situ. Karena abdi dalam di sini ini sudah anggaran khusus dari Allah. Quran yang bilang tidak akan ketakutan, tidak ada kekurangan, tidak ada di dalam. Cuma namanya di dalam, ini ada spesifikasinya. Nama saya ini Abdi Dalam, Abdul Munib, hamba Allah yang terkasih. Itu aja sebenarnya simpel, Pak. Permainannya Allah simpel kalau gitu. Kita tahu. Bismillah. Tapi gak ada sinnya gak bisa mengangkatkan. Kupu par. Itu ya. Itu kan masing-masing orang ada jatahnya sudah. Iya. Ada kantong. Tapi kan masih disuruh. Mencari. Iya. Iya. Suruh sin. Itu kan berarti kan rezeki itu bisa bertambah-tambah terus kan. Kalau disuruh mencari kan berarti kan artinya tidak takut satu yang dicatat itu kan. Yang pasti kita suruh nyari. Diletakkan di mana nanti, karena itu sudah takdir kita. Kita mesti mampir ke situ ya. Itu sudah menghitungkan. Makanya kata rezeki itu dari kata roh, zai, energi, dan khof. Khof kan reflection, pemikiran. Jadi satu rezeki itu diputar. Pak, kalau kita bayangkan ya, mulai Nabi Adam sampai sekarang. bumi itu aja. Bondo ini sih putar ya kau. Masa orang sih digolang masih golang Pluto mutar yang gunung tadi. Ya cukup ya. Tapi yang ngono orang sih dikubur jadi lemah metu nangkin macungul ketung. Iya marang ngambruk macungul mana nangkin ini. Jadi iki ngambruk macungul di rok. Diputar. Energi itu diputar. Tapi di situ kan ada rukoh. Berarti di situ harus ada keyakinan dan harus ada pemikiran. Reflection. Reflection itu satu maknanya reflection adalah berpikir, merenung. Juga reflection berarti cermin, berkaca. Keyakinan. Jadi kalau kita sudah masalah rezeki, siji yakin, kedua mikir. Ketelu kok ketemu, ngono to. Ora diwiter, ora diputer. Ana dokter. Ya. Jawan. Cinta. Rezeki itu sudah dibagi. Kalau kita ragu, nanti ada jatah keturunan kita yang dialokasikan ke kita itu. Jadi ini belum terputar. Ya. Saya enggak, tapi yang ngomong kan dokter. Jadi artinya kalau dikait-kaitkan dengan ini tadi, malah kan nasani lah. Penebusan dosa kini nanggung dosa ini. Tapi yang pasti kalau kita sekarang berbuat enggak benar untuk rezeki, yang pasti anak cucu kita yang ketiban campur, Pak. Itu tadi kaitannya. Cara pengambilan kalau enggak mengikuti petunjuk Allah ya itu tadi. Yang ketiban campur sebenarnya enggak. Kalau kerajaan Monaco malah enak. Dulu dia kan perampok nenek moyangnya. Loh, Monaco itu pertama kali perampok kelas kakap. Setelah dia dapat harta perampasan begitu besar, tahu perang dunia kedua dia dapat menyimpan ini harta-harta ini. Begitu kondisi normal dia mendirikan kan, beli tanah, mendirikan kerajaan Monaco. Keturunannya sekarang makmur-makmur. Tapi kalau kita urus dia perampok dulu. Nenek moyangnya dua orang bapak ibunya itu rampok habis-habis. Tapi ini dunia, Pak. Orang bisa menutupi masa lalu. Kalau dia yang makan dia sekarang dari sesuatu yang enggak beres, dia nanti pasti ditanya di akhirat. Dan dia protes, loh. Aku tutup bapakku makan iki. Bapak ini bisu. Ini yang saya maksud brand. Apa? Rentetannya tadi. Kalau di dunia kita bisa berlindung. Saya ingin ngerampok kok, besok mari kita menang. Bapak masjid, alim. Wanteng. Wanai kita di masyarakat kita noto. Waduh, jadi ulama. Jadi ini. Diurut, kalau saya ngerut, bapak ingin tetangga itu lah. Di akhirnya enggak ini. Ini sebenarnya kamu dapat harta dari mana? Lo dapat dari ayah saya. Ini warisan ya, oh halal, iya halal. Tapi kau nggak pelajari ayahmu itu tuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan, terutama dalam terus problematiknya? Problematikanya itu kalau rumah itu jelas ya sudah jual berapa, dapat untung berapa, siang nggak dirasakan gitu. Yeah. Itu jelas. Yang nggak jelas ini misalkan si A seharusnya menerima rezeki sekian, tetapi diolah menjadi sesuatu berkurang rezekinya. Contoh pemborong-pemborong itu nilainya itu harus sesuai dengan nilai kontrak. Ada hasil yang dia terima dari potong pajak, potong bla bla bla bla. Nah, hal-hal seperti itu konsepan itu tadi kan ada kata seharusnya ya. Itu kan hitungannya manusia. Untuk Allah kita tahu rezeki kita seharusnya sekian. Enggak. Sebenarnya Islam itu menata. Kenapa kok dikatakan Islam itu dikartikan sejahtera. Sekarang gini, kita punya, dan rezeki itu ada huruf qaf ya, berpikir dan yakin ya. Saya bikin proyek. Otomatis saya bikin proyek, saya berencana untuk mencari rezeki kan. Di situ ada huruf qaf, saya harus berpikir. Berarti berpikir di sini ada ilmu. Tahu nggak saya masalah proyek ini? Jangan-jangan ilmu saya di A, saya bikin proyek di B. Sudah ada hadis yang kadang. Kalau sesuatu dilakukan oleh orang yang bukan ilmunya, kiamat. Berarti ambruk, pasti hancur. Kita tetap nekat, hancur. Jangan nyalakan Allah, berarti kita sendiri yang butuh. Sudah ada aturan, ini jangan kok masih terus. Ya, kita sudah, kita ilmu, kita di A. Akhirnya kita bikin proyek A. Itu pun masih dibagi. Seberapa dalam ilmu kita terhadap A. Lagi bisa cetek, ngaku-ngakus, bisa jeru. Ya kalau memang cetek, udah. Sekarang kita anggap kita udah mendalami ilmu A. Dan kita tahu-tahu. Zat, di menit. Mau ini kisah menit, kosak menit, kisah menit. Kisah menit, kisah menit. Oh, berarti keuntunganku sekian kuartal, saya dapat sekian. Ini kita kok. Kita berpikir. Kita yakini. Ikhtiar kan? Bentar. Tahu-tahu setelah proyek selesai, kita tadinya mengharapkan keuntungan misalkan 30 juta. Metu mek songolas. Metu mek pitulas. Enaknya dari orang Islam. Kita langsung pegang. Bailah roti kapat. Dek. Konek pitulas. Oh iya. Kak stres pak. Kak stres. Wah ilah robika fargo. Sopo cari Allah. Rezeki ya. Tapi kita masih punya kof. Namanya rezeki harus pikir. Kok bisa itu gak ada di pintu lah. Ini butuh digoleki. Eh celuk. Akuntan celuk. Iki celuk. Arek iki celuk. Kenapa kan kok ini? Kenapa kok? Nah ini salah. Ini kini di panah anjeloknya kumpul. Nah ini tetap harus dipikirkan. Tapi yang tadi kita langsung balik ke Allah bahwa hasil sesuatu itu apa kata Allah? Wa ilah rabbika farghab, kepada Allah kita berharap. Gak stres, tapi tetap kita cari. Oh, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Oh, ya wis, kesalin gini. Berhubung kondisi gini, gak bener. Kepaksa kontak saya, ganti. Ganti orang baru. Klub. Aturannya gini, gini, gini. Sanggup gak? Kaya ini. Ini ada kesalahan gini. Oke, lakukan. Set. Ya Allah, keuntunganku paling gak sekarang masuk 30. Pak, nek wis dikos semacam itu, Pak. Dipikirkan semacam itu. Sing mau ini songolas, Pak. Berharap 30. Minim sing keluar ini minim-minim mas selawai. Kok sih selawai? Ono ini dimana kesalahan? Tapi begitu nunggu selawai. Ya Allah. Guru rezekiku ya Allah. Mundak titik. Alhamdulillah. Gak stres, Pak. Bukan masalah. Laporan itu kan harus di. Gini Pak ya. Misalkan anggaran proyek itu 300 juta. Yang pasti gini Pak. Kita hanya membicarakan masalah kita. Kalau seseorang sudah menyalahi sunatullah. Entah itu laporannya gak beres, gak sini ini. Whatever lah. Terus pokoknya gak anu. Islam gak membahas itu. Yang pasti karena dia sudah melanggar sunatullah. Aku pengen tuh. Uang itu pasti gak salah. Gitu. Walaupun duit akeh. Ngono ta? Jadi kita enggak perlu membahas detail, oh iki laporane dimakat iki ngene iki gak cocok iki ngene. Wis salah. Sing pasti itu, orang itu enggak bakalan salam apalagi Islam. Ini dalam pengertian saya. Wong iku sugih, Pak. Mungkin, Pak. Tapi nek mbok teliti ning jero uripe, dhek mesti unstable elektron. Ini apa? Kalau anda apa? Getar terus itu. Diabetes terus. Oh, semua anak iseng ini lah, si kini ini. Oh, cuit makai. Dia ambil dijual, ya Allah. Cek tambah tu. Ayo tak kayak mana energi simpanan dulu. Ayo, wes. Tambah tu, tambah tu, tambah tu. Kau tak butuh ucu loh. Suatu ketika dia sudah merasa tenang dengan apa yang diberi Allah, padahal hati si kita hanya boleh tenang dengan minyak Allah. Kayak kan kejadian? Nge, nge, nge, Allah nanti, Allah nanti. Tahu wis ngene kok wis ana sesetruk lah. Allah alam. Yang pasti kalau kita tenang dengan apapun selain Allah, enggak bakalan salah. Mbok iku kontraktor, mbok iku apapun, wis salah. Orang itu mungkin gok, kelihatan besar. Tapi karena kelihatan besar belum tentu besar, toh, Pak. Iya. Makanya yang namanya goni, kekayaan. Nampak sesuatu yang nampak besar. Belum tentu itu besar. Cuma ini tapi kata goni. Tapi yang pasti, salah. Dia tidak bakalan salah. Tapi dia tutupan dunia kan akeh. Dengan materi, bojo sing ayu, iki ngene, sedako, 45 cewek. 45 cewek. Mulia. Mulia, tak santu kok, nare iki pinter lho yo. Tak bantu kuliah, aku sesuk kancan ono yo. Wis repot. Mulia. Sesuk dipene. Itu pun di dunia lho yo. Karena ini sunatul loh. Sunatul loh, apalagi nanti di akhirat. Wis gak bakalan salah. Berarti di situ artinya udah selamat. Dan dia gak bakalan selamat. Jadi enteng. Jadi idola bapak-bapak loh sekarang. Rajin sodako. Ya, iya. Aneh. Iya. Hanya sekedar pertimbangan saja. Yeah. Misal spektrum itu kan melihat jati diri kita kan, bagaimana yeah. kita menghadap Allah maupun sekarang ini prosesnya kan. Iya. Yeah. Nah, dari proses ini ternyata kehidupan masa lalu kita mungkin spektrum kita menyerap sebuah kegelapan atau keburukan akhirnya. Iya, kabeh warna diserap ya. Katakan dunia gelap kita yeah. Lalu spektrum itu artinya buruk kan, yeah. tidak baik. Katakan atau bisa dikatakan cahaya itu gelap lah. Yeah. Di saat ada yang mengungkapkan bahwasanya haji yang mabrur itu akan mengembalikan seorang itu kepada awal ya, kepada semua fitrah, yeah. fitrahnya, gitu. Atau bahkan selain haji apa puasa atau macam itu, lalu dikembalikan. Dikala kita menghadap ke Allah, spektrum itu apakah muncul kembali di Al-Quran, apakah disebutkan bahwa spektrum itu akan kembali, maka sekalipun kau haji mabrur, akan kecelupan lagi, spektrum itu akan kembali ke fitrahnya, seperti itu. Tapi yang pasti kita tahu, Islam itu menghapus dosa yang telah lalu. Lalu itu pasti. Ada, iya. Pasti, Islam menghapus dosa yang telah lalu. Padahal kita ingat, setiap sholat, kini sahadat yang bilang minim sekali subuh telung rokaat minim yang pindu ditambahi sunnah isak yang pindu tambahi sunnah sunnah mana sahadat yang bilang dengan sahadat itu pengislaman kita, makanya dosa sebesar apapun selain cilik diampuni Allah. Tapi kan dengan sebuah cara juga kan tidak harus bersama-sama kita dan mengucapkan, tapi kan sebuah proses. Nah, bagaimana kalau memang itu kan, ya itu kan hubungannya dengan istighfar ya, khofar pengampun, kok sesuatu yang luar biasa, karena ini berhubungan dengan Allah, sesuatu yang luar biasa berarti luar biasa sungguhan, pak baik fine, sesuatu yang terhormat martabat. Kok berkagihan? Jadi Allah adalah Al-Ghafar, Maha Pengampun, Pemaaf. Yang dimaksud orang pengampun adalah orang yang luar biasa pamit. Kenapa dikatakan itu? Sebenarnya mengampuni orang itu sangat susah. Jadi kalau orang sudah bisa mengampuni orang, itu orang yang luar biasa. Nah, itu Ghafar, Ghafur. Ternyata kalau kita mau bertobat, kita baca istighfar. Di sini kata Ghafar ada tambahan astag. Alif cinta. Astagfirullah. Astag sebenarnya ini awalan ya. Ada tafsir logonya yang enggak ngerti apa. Alif cinta, alif paling. sing implementasi tak diri. Kalau kita ingin bertobat, istighfar, berikan sesuatu yang paling baik kepada Allah. Selesai. Itu sebenarnya isinya istighfar. Paling implementasi diri luar biasa, bagus, berbagai hal Allah. Jadi satu sisi kita berkata istighfar itu, ya Allah sesuatu yang bagus itu pasti Engkau. Itu sebenarnya eksekusi istighfar. Makanya begitu kita merasa sombong, kita merasa menang, nek gak mergo aku gak iso ini. Langsung istighfar. Oh enggak ya Allah, Engkau lah yang baik ya Allah. Bukan aku gak ngapa apa ini kan Engkau ya Allah. Itu untuk memuji Allah. Satu sisi untuk diri kita, kita langsung berikan apa yang kita bisa terbaik buat Allah. Kul. Apa keistimewaan sampean? Bekerja? Ini. Iki ta'abdino fi Allah. Entek masing di sini. Itu maknanya istighfar. Berikan sesuatu yang terbaik buat Allah. Selesai. Itu berarti masnya telah mengimplementasikan action dari cuma berucap istighfar. Karena orang rata-rata berucap istighfar, lisan. Tapi dalam dia berbuat, dia enggak memberikan terbaik buat Allah. Berarti istighfarnya dia hanya lisan. Dalam hati, oh iya, aku salam ya Allah. Mek ngono tok. Mari mulai ngomong astagfirullahaladzim. Yes, ngono tok. Tapi tinggal lakunya, dia tidak memberikan sesuatu yang terbaik buat Allah. Berarti dia hanya istighfar lisan, tapi bukan caranya. Dan kalau sudah semacam itu, karena itu Allah Maha Adil, Allah itu Maha Pemenuh prosedur, mesti dituruti. Dan nek sampean cerita dhisik bedeng iki mau tak bikin nyindir aku ya. Kita saya dulu enggak laru. Dan karena kita abdi, setelah hati mau ke surga, rokok itu terus sama. Enggak usah dipikirin. Yang penting lakukan sesuatu untuk Allah. Selesai. Kenapa kita mikir di surga merokok? Arab dilepok non merokok ya urusannya Allah. Arab dilepok non surga ya urusannya Allah. Tapi Allah nyati nek gini gak kuat dilepok non merokok. Lah enak. Jadi itu aktif. Lah karena kenapa seperti itu? Di sini ada perbedaan jawaban antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kalau penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena aku dulu melanggar perintah ini. Karena aku dulu melanggar ini. Sebenarnya kalau surga dan neraka ini sesuatu lawan, harusnya kalau ahli surga ditanya, kenapa kamu masuk surga? Pasti harusnya loh ya. Dia bilang, karena aku dulu beribadah. Karena aku dulu sholat. Enggak. Ternyata jawabannya bukan itu. Kenapa kamu surga? Karena Allah itu. Merga Allah senang. Mari. Jadi kenapa kini bingung? Mungkin ini budak, hati apa-apa. Sebenarnya kita satu. Ya apa, saya kita rani nyeneng nolok. Mari. Nyeneng nolok bukan harus kita merubah kehidupan. Menyenangkan Allah itu dengan melakukan apa yang diperintahkan di Quran. Kita senang, lakukan dengan senang, sehingga Allah senang. Rito di rito. Dik. Ya apa, dik? Jawi-jawi dan mereka Allah. Ya. Nah. Wis seneng ini. Tapi apa? Wis nikah kan? Pahala. Bismillah. Jadi, mamamu itu ngomong lagi. Apa? Gak apa-apa lah. Nyeneng lah. Perintah ya Allah. Apa berubah? Jadi, kok masuk longgar. Salat bareng ya. Anak imamnya. Terus gue nunggu apa? Nunggu gini. Ya, ini suwi gak ngasih. Apakah dengan cara seperti itu kini kudu berubah? Jadi sok, wah, saya kudu ini terus. Nggak perlu, karena kita harus aktif. Kita jangan duduk terlalu lama dan ini enggak. Itu malah nggak produktif. Islam mengajarkan kita untuk aktif. Isi kepada isi karung aku, isi karung ini. Tapi juga jangan lupa kita butuh waktu untuk merenung. Dan itu malam. Tapi sepi, sono, ya mulai. Aku mau lapor ya, cuy. Aku mau lapo ya. Ini aku lapo. Sisi aku harus lapo. Sisi tak lapo ni apa? Oh ya Allah, aku ingin ini. Astagfirullah. Ya Allah, berarti ini ya Allah, aku ingin ini. berarti ini mergaku salah ya Allah, berarti ini kok kaya Allah ya. Enak apa? Iku istighfar. Sampai ngucap astagfirullahaladzim, wush, kelakuannya itu buat terpegang sendiri. Karena Allah itu sistem, prosedur. Allah izin, Allah itu maha menepati janji. Jadi siapapun kita nek ini melalui prosedur, mesti dituruti oleh Allah. Jadi ya cuma disitulah. Ya apa carane kita mengetahui prosedur yang ditentukan Allah sing ngalani Quran. Begitu kita sudah tahu prosedur itu, kita lakukan itu, enak lah. Tapi ingat, ojo dikira permainan. Karena akhirnya kini kok kaya bangsa Yahudi. Yahudi itu dari kata Huda. Huda itu bisa diartikan juga sebagai maknanya petunjuk. Ya, segala sesuatu. Dia itu untuk kabeh. Baik keinginannya maupun petunjuk dia dapat. Dia tahu prosedur tobat. Pacur, pacur, pacur. Seperti pintu tobat, Pak, dilakoni. Allah maha adil. Jad, lahir. Anak Nabi. Siapa tinggal? Dia sudah melalui prosedur. Bejat mana? Blok, blok, blok. Metu mana Nabi. Rusak mana? Metu Nabi. Karena dia sudah tahu prosedur yang ada di Taurat. Dan dia memenuhi itu, Allah mau enggak mau. Karena Allah maha menepati janji. Turut. Tak terima atau takut. Terima atau takut. Tapi setelah dia membuat permainan tobat dengan Allah, Allah gampang. Enggak Allah ingin menerima tobat. Mulai kan masuk guyon kan? Oh guyon. Enggak tak turun tentang kohon. Tak turun tentang dulu. Tak lewat isyak, lewat isyak. Dek guyon. Kota apa? Di Quran ya? Kalau kita mengolok-olok Allah, Allah olok-olokannya akan jauh lebih. Jadi, Islam itu gampang. Tapi jangan punya pikiran gampang. Islam itu gak mudah. Tapi ojo gampang. Sekali kita masuk pikiran, alah kok pengen itu. Igus. Hati-hati sampean. Kurang sakser, walaupun kecil, tapi jeruk. Jeruk kok entek aman. Tapi kok, jangan mempersulit, jangan apa sing enak, lakoni sing enak. Kalau enggak pengin kene susah, sing penting kene aktif apa-apa. Istighfar kabeh kene ora. Oke. Belajar aja untuk mengetahui prosedur. Kata bantuan dari kata nun sokro. Oke, monggo.